Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتق الله عزكم الله. Kita masuk kepada perkara berikutnya dari perkara-perkara jahiliyah. Di sini akan disebutkan dua perkara sekaligus, al-mas'alatan As-sabi'ah wa-thaminah wa-khamsun 57 dan 58. At-tahrif wa-layul al-sinah fi kitabillah, yani tahrif menyimpangkan, menyimpangkan makna daripada kandungan ayat Al-Quran atau Kitabullah dan maksud dalamnya adalah merubah-rubahnya, menggantinya, menambah, mengurangi daripada lafaz ataupun daripada huruf ataupun daripada merubah harokat. Ini maksud dalam tahrif. Dan bersikap tidak memutarbalikkan daripada makna yang sebenarnya. Ini dua perkara yang akan disebutkan oleh penulis. Berkata penulis rahimahullah, tahriful kalimi an mawadhi'iha, menyimpangkan kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Walayyul alsinah bil kitab, dan bersikap lidah pada kandungan Alkitab. Berkata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan daripada makna ini, tahriful kalim an mawadhi'ihi huwa taghyiru hurufihi aw sarfuhu an ma'na. Mentahrif, mentahrif yakni menyimpangkan kalimat-kalimat dari tempatnya, itu bentuknya ada dua macam. Taghyir hurufihi, merubah huruf-hurufnya. Au sarfuhu an ma'nahu, atau memalingkan dari makna yang semestinya. Merubah huruf ataupun harokat. Ini maksud daripada kalimat taghyir hurufihi, di sini tidak hanya hurufnya saja. Bisa merubah harokatnya. Bisa pula menambah daripada huruf atau menguranginya. Merubah harakat misalnya. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Di dalam grammar atau tata bahasa Arab, itu ada istilah. Sama seperti kita ada predikat, ada objek, ada subjek. Subjek atau pelaku, pelaku itu apa? Dalam bahasa Indonesia, subjek atau predikat? Subjek. Subjek dalam bahasa Arab disebut fa'il, dan fa'il itu pelaku, itu diharokati dengan dhamma. kalimat wa kallamallahu ini kan dhamma kan, berarti lafzul jalalah Allah itu sebagai pembicara, wa kallama yes, dan Allah berbicara, Allah mengajak bicara. Kenapa? Karena wazan fa'ala atau kallama ini menunjukkan untuk kepada objek alam sifi. Wa kallamallahu Musa, nah ini Musa sebagai objek yang diajak bicara. Bisa dipahami dari sini? Berarti Allah Subhanahu wa taala berbicara, mengajak bicara Musa. Kan perkara yang sangat mudah sebetulnya, dan sejalan dengan fitrah, tidak ada istilah. Tetapi mereka tidak mau untuk mengakui bahwa Allah itu berbicara. Allah tidak punya sifat berbicara. Kemudian ayat ini mereka rubah, mereka ganti harokat domah diganti dengan fathah. Nah kalau fathah menjadi objek, jadi wahmi wa kallamallaha Musa, sehingga Musa yang berbicara kepada Allah, Allah tidak berbicara. Ini masuk dalam tadzir hurufi, yakni harokati, merubah daripada harokatnya, termasuk dalam tahrif atau menambah harokat. Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa itu artinya yang berada tinggi di atas arsy-Nya. Kalau dalam terjemahan biasa diterjemahkan dengan bersemayam di atas arsy-Nya, begitu. Tetapi makna yang disebutkan oleh para ulama mufassirin dan para ulama hadis, istawa bermakna ala wa tafa, berada di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Sesuatu yang sangat masuk dalam fitrah kita, fitrah setiap muslim, bahkan fitrah setiap manusia sebetulnya. Ya. Tetapi mereka tidak ingin untuk hal tersebut dimaknai demikian, karena membawa konsekuensi-konsekuensi batil menurut anggapan akal mereka. Konsekuensi-konsekuensi batil yang Allah Subhanahu wa taala berada di satu tempat. Kalau Allah berada di satu tempat, berarti Allah terlingkupi dengan makhluk. Kalau Allah berada apa? Kalau Allah terlingkupi dengan makhluk, berarti Allah tidak yang paling besar. Dengan akal mereka seperti itu, sehingga tidak boleh meyakini Allah berada tinggi di atas arsy-Nya. Sedangkan ayat berbicara seperti itu, tidak mungkin mereka menolak ayat, ya kan? Tidak mungkin menolak ayat, tidak mungkin. Maka mereka takrif, mereka simpangkan maknanya. Istawa bimakna istaula ditambah lam. Sama apa huruf lam istawa. Nah di situ sebelum wawu dan setelah ta. Oh, bukan setelah wawu ya, setelah wawu dan sebelum ya, istawa ditambahkan lam di situ, istaula. Nah istaula itu artinya menguasai. Allah Subhanahu wa taala menguasai ars. Bukan Allah berada di atas ars, tapi menguasai ars. Bisa dipahami di sini. Mereka tidak percaya bahwa Allah berada di atas ars-Nya. Ini juga tahrif. Dan tahrif seperti ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi, ya, sehingga dimasukkan di dalam perkara ini, ya. Termasuk masalah jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah dilakukan oleh ahlul jahiliyah dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi terkhusus. Mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat hittah. Ya, hittah itu artinya adalah penghapusan, pengampunan. Hittah itu artinya adalah ghufran, sama seperti kalau kita ghufrana. Itu orang Yahudi disuruh mengucapkan hittah. Tetapi mereka menambah satu huruf bismillah menjadi hintah, dipelesetkan. Ini namanya tahrif. Dan hintah itu artinya gandum. Jadi kisahnya di saat Bani Israel mereka disuruh untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sujudnya mereka diperintahkan untuk mengucapkan hintah, hintah, hintah, yakni ampunan ya Allah, ampunan ya Allah. Mereka mengganti dengan hintah, hintah, hintah, diplesetkan. Memang sengaja diplesetkan seperti itu. Nah, ini disebut dengan yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Tahrif ini tadbir hurufi au sarfu an ma'nahu, atau memalingkan dari maknanya, makna yang semestinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, berkata kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang aku cipta dengan dua tanganku? Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Adam dengan dicipta langsung dengan dua tangan Allah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Dengan itu Allah muliakan Adam. Bahkan para malaikat setelah ditiupkan ruh kepada Adam disuruh sujud semuanya, termasuk iblis di situ. Ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah dicipta langsung dengan dua tangan Allah. Berbeda dengan iblis dicipta dengan kun fayakun. Malaikat yang lain dicipta dengan kun fayakun. Tetapi iblis apa? Tetapi Adam dicipta dengan kedua tangan Allah langsung. Ini pengistimewaan, ya, kekhususan bagi Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'ulahu sajidin. Kalau sudah aku sempurnakan penciptaan, aku tiupkan ruh padanya, maka segera kalian sujud kepadanya. Ya, sujud semua para malaikat kecuali iblis. Maka Allah katakan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang menghalang kamu, iblis, untuk sujud kepada Adam yang aku cipta kedua dengan dua tanganku? Dari sisi ini para ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Tetapi tidak boleh mengkaifiatkannya. Tangan Allah seperti tangan kita, tidak boleh. Tangannya seperti apa, kita tidak mengetahui kaifiatnya. Tetapi Allah punya tangan, iya. Itu yang harus diyakini. Sedangkan mereka mengatakan tangan di situ maksudnya adalah nikmat. Nah, ini namanya mentakhrif, memalingkan dari makna yang dhahir kepada makna yang lain, ya kan? Atau kudro, dimaknai dengan kudro. Tangan dimana kudro? Loh, Allah Subhanahu wa taala kalau dikatakan kudro, ya, makhluk mana yang tidak dicipta oleh Allah dengan kudronya? Kan gitu. Seluruh makhluk dicipta dengan kudronya, lantas apa beda antara iblis dengan Adam? Keistimewaan yang mana yang ada pada Adam? Kalau kemudian makna biadaya ini dengan dikudroti, dengan kudroku. Dan iblis akan bisa menjawab, ya Allah, aku juga aku cipta dengan kuasaku ya Allah, kudroku ya Allah. Kalau seandainya maknanya seperti itu. Maka ini contoh-contoh ya, tentunya hal ini dibahas dalam kitab-kitab khusus, ya, kitab-kitab membahas tentang asma wa sifat. Secara panjang lebar di sana tentunya, ya, pembahasannya. Jadi ini sekedar gambaran, contoh-contoh. Fa'ahul kitab min hirfatihimul khabithah. Maka ahlul kitab di antara bentuk profesinya mereka yang paling jelek, paling buruk, annahum yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Mereka menyimpang-nyimpangkan kalimat dari tempatnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih wa yaquluna sami'na wa 'asaina wasma ghaira musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa fa'lan fid din. Dari orang-orang Yahudi yang mereka itu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih, suka menyimpang-nyimpangkan makna dari tempatnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, sami'na wa 'asaina, kami mendengar dan kami bermaksiat. Wasma ghairu musma, mendengar tetapi tidak didengarkan. Waraina, waraina maknanya adalah ru'una, dan semau gue kalau bahasa kita, dan semau kami, bebas. Ya, una itu artinya sembrono, kelaraan. Layan bi alsinatihim, dengan bersikap tidak dengan ucapan-ucapan tersebut. Bersikap tidak dari sisi mempreser-preserkan kalimat tadi. Ra'ina itu artinya ada dua. Ya. Ra'ina bimakna ifhamna atau abhimna, pahami kami atau pahamkan kami. Itu makna daripada ra'ina. Di antara makna ra'ina. Tetapi mereka dengan kalimat ra'ina bukan memaknai makna yang benar ini tadi. Jadi dia seperti kalimat bersayap, bisa dimaknai benar, bisa dimaknai salah. Ra'ina bimakna abhimna, terangkan kepada kami, jelaskan, itu bagus. Ya. Tetapi ra'ina dengan makna yang mereka inginkan adalah ru'una, buharu, buya budil, kalau orang awi. Tidak mau tahu, begitu. Sembrono. Jadi ini makna daripada layul al-sinah. Ya, layul al-sinah bersikap lidah, mempreset-presetkan. Kalau dalam urusan dunia, ya semoga perso terserah itu urusan dunia. Tapi dalam perkara agama jangan sekali-kali, ya, plesetan dalam perkara agama. Jangan. Agama tidak boleh dijadikan main-main. Wa ma huwa bil hazan, agama ini bukan permainan, bukan candaan, ya, bukan gurauan. Agama ini adalah jid, kesungguhan, betul-betul keseriusan yang dibutuhkan. Orang-orang yang menjadikan agama sebagai candaan, gurauan, main-main, itu di dalam Al-Qur'an dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan ciri-ciri daripada ahlunna. Bahkan diancam dengan kekafiran di saat istihza, memperolok-olokkan agama tetapi hanya sebatas tandaan. Itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qad kafartum ba'da imanikum." Kalian telah kafir setelah iman kalian. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un, qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap rasulnya, kemudian kalian jadikan bahan candaan? Ya. Terhadap sunnah-sunnah rasul, kamu jadikan bahan tertawaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad kafartum ba'da imanikum. Bukan kita yang berbicara, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hukum ini. Kisahnya, ya ini di saat para sahabat, ya, pergi perang menuju ke Tabuk. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu 1 bulan. Di saat itu musim panas yang sangat terik. Perjalanan yang sangat jauh melelahkan. 1 bulan perjalanan. Nah, di dalam perjalanan sekedar iseng di situ orang yang kemudian mengucapkan kalimat candaan untuk ya mencairkan suasana, mungkin maksudnya bercanda. Aku tidak pernah melihat orang-orang yang paling buncit perutnya, ya, paling banyak makannya, paling takut menghadapi musuh dibandingkan orang-orang ini para sahabat Nabi. Maka hal itu kemudian disampaikan kepada Rasul. Ada yang mendengar, kemudian dia mengatakan, "Tandabta, kamu dusta. Walakinna ka munafiq," kata orang yang mendengar tadi. "Kamu adalah seorang munafik." Kemudian disampaikan kepada Rasul, baru akan sampai. Ya, artinya keduluan wahyu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru saja mau disampaikan, tak wahyu dari Allah sudah turun. Allah menyampaikan kepada Rasulnya tentang ucapan tadi. Walain sa'al ta'um la yaqulun innama nahnu. Kalau kamu tanya mereka, mereka akan mengatakan kami ini hanya sekedar bersanda. Nahudu wa na'ab. Kami hanya sekedar bercanda, bergurau, tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Kalau kamu tanya mereka alasannya kenapa ditabayin, di cross check begitu, ini nama nahnu na'ab. Nahudu wa na'ab. Sekedar candaan biasa lah intinya. Bukan serius. Bukan ingin seperti itu dan ingin mencairkan suasana karena memang jenuh, penat, letih, perjalanan yang jauh, panas. Supaya kemudian ada gelak tawa sehingga kalimat keluar, kalimat-kalimat yang seperti itu. Tapi mengatasnamakan para sahabat yang di situ ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk di dalamnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Qad kafartum ba'da iman." Jadi di situ innama nahnu nahudu wa na'ab, ya, yang menjadi uzur dia, kami hanya bercanda, kami tidak serius. Allah katakan la ta'tadiru, jangan kalian cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Dilihat orang tadi sama para sahabat yang melihatkan di sini sampai berpegangan pada tali kekan unta Rasulullah SAW sampai terseok-seok tersandung-sandung batu. Ya Rasul, inna manahnu nakudu wa na'ab. Ya Rasul, kami hanya sekedar bermain-main saja, bersendapura saja ya Rasul. Dalam keadaan Rasul tetap membaca ayat itu. Ya kalau memang betul seperti itu, mestinya bertobat, ya kan? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan diulang lagi. Jadi perkara-nya perkara besar. Istihza terhadap din, terhadap agama, terhadap sunnah Rasul. Apapun bentuk daripada sunnah tersebut, bukan perkara yang sepele. Kembali kepada sini, bahwasannya min hirfatihimul khabitha annahum yuharrifuna kalima an mawadhi'i. Di antara kebiasaan mereka, pekerjaan mereka yang jelek, orang-orang Yahudi suka memeleset-melesetkan ayat, menjadikannya sebagai bahan candaan ataupun membolak-balikkan makna, menyimpang-nyimpangkan makna, menambah-nambahi, mengurangi. Imma bitaghyir al-fadhi wa imma bitaghyir ma'anihi. Bisa merubah daripada lafad-lafadnya, seperti contoh-contoh tadi, lafadnya dirubah hitam menjadi hintos, ataupun merubah makna-maknanya, maknanya dirubah-rubah oleh mereka. Tadi juga telah disebutkan contoh-contohnya. Ar-Rahman al-Arsy istawa menjadi istawla. Juga kalau diantara orang-orang Yahudi merubah daripada makna, ini merubah daripada tafsirannya. Tafsirannya disimpangkan kepada tafsiran yang lain. Dan ini sangat banyak sekali dilakukan oleh para du'at su, para dai-dai yang menyesatkan umat. Du'at ila abwaabi jahannam. Menyesatkan umat. Tidak menjelaskan Al-Quran dengan sebagaimana penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, Ibnu Katsir, Aisir, Karim Rahman, Abwaul Bayan, ataupun yang semisal itu dari kitab-kitab tafsir yang ma'thur, tetapi dengan akal-akal mereka. Benar-benar mereka tahu mengisi daripada apa yang dijelaskan oleh para ulama. Maka itu merupakan mentalitas daripada orang-orang Yahudi. Allahu musta'an. Dan itu merupakan perang-perang jahiliyah. Wa tafsiruhu bi ghairi tafsirih. Menafsirkannya dengan tidak sebagaimana mestinya. Kalimat misalnya fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ini tidak dikafayatana fasil mutanafisun. Untuk yang demikian, hendaknya berlomba orang yang tidak berlomba. Nah, misalnya ayat ini dibawa kepada makna, ini ayat berbicara tentang kaum muslimin untuk mereka berlomba-lomba. Kenapa? Hamba-hamba Allah itu nanti yang akan selamat itu ada tiga keadaan. Minhum sabiqun bi khairat wa minhum mutasabbiqun wa minhum zalimun li nafsi. Yang pertama itu sabiqun bi khairat, orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan, enggak mau tertinggal oleh saudaranya sekecil apapun dalam ibadah. Jadi para sahabatnya dibandingkan seperti ini, tidak mau tertinggal sedikit pun. Ada saudaranya berbuat baik, saya harus berbuat baik melebihi dia. Berlomba terus dalam segala hal. Sabiqun bil khairat. Kemudian muktasid. Muktasid ini yang pertengahan. Dalam beribadah pertengahan saja. Kemudian dzalimun li nafsi. Orang-orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Dia sebagai seorang muslim bertauhid dengan akidah yang sahih, tetapi terkadang masih melanggar, melakukan berbagai macam maksiat-maksiat. Ya, terkadang dari sebagian kewajiban dia laksanakan dengan tidak pada mestinya, diakhir-akhirkan, tertunda-tunda. Ini zalimun nafsi. Tetapi tiga kelompok ini kelompok yang akan selamat karena mereka muslimi. Maka Allah perintahkan fastabiqul khairat. Hendaknya kalian itu berlomba, jadilah kelompok yang utama. Berlomba dalam kebaikan. Fima bainakum, ya, pada kalian, diri-diri kalian, pada kaum muslimin. Tidak ada kaitannya dengan di luar kaum muslimin. Tetapi ada yang memaknai, ya, dalil pluralisme dalam agama ini. Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain. Mari kaum muslimin, kita berlomba dengan ahlul kitab ini. Kita berlomba dengan Yahudi, kita berlomba dengan Nasrani. Dan mereka amalannya tidak diterima di Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima apapun cara ibadah selain daripada apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu keyakinan kita. Keyakinan kaum muslimin wajib berkeyakinan demikian. Inna dina 'indallahi Islam. Wa may yattabi' ghaira islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama Islam ini Islam. Siapa yang mencari agama selain itu tidak akan diterima darinya. Seikhlas apapun ibadahnya, sebaik apapun dan sesemangat apapun dan sebesar apapun pengorbanannya, tidak akan diterima. Rasul juga menyatakan la yasma'u walladzi nafsu Muhammad biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'min bima ji'tu bi illa kana min ashabina. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang diriku diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan kemudian mati di atas itu, ya, melainkan dia pasti menjadi penduduk. Sehingga bagaimana kok kemudian dikatakan fastabiqul khairat dengan mereka? Wallahul musta'an. Ini termasuk daripada menafsirkan dengan tanpa tafsirannya. Fa kullu man harrafa kalam Allah fa innahu 'ala madhhab ahli jahiliyah. Maka siapa saja yang dia ini menyimpang-nyimpangkan kalamullah, fa innahu 'ala madhhab ahli jahiliyah, berarti dia berada di atas madhhab ahli jahiliyah, yakni berada di atas jalannya mereka. Wa kullu ahli al-batil wal mukhalifin al-islam min al-firqi dhalatun muntasiba ila al-islam tuharrifun nusus. Dan seluruhnya daripada ahli batil yang menyisi daripada Islam, dari berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka semua melakukan tahrif jenis ini. Melakukan tahrif jenis ini. Dalam artian tidaklah mereka menyimpang kecuali yang disebabkan karena mereka memahami tidak sebagaimana pemahaman yang benar, sehingga mereka terjatuh dalam penyimpangan. Memaknai daripada ayat tidak sebagaimana yang difahami oleh para sahabat. Katakanlah kita ambil contoh Khawarij. Khawarij itu kan bukan mereka tidak punya dalil. Mereka meneriak-teriakkan kalimat inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah, hukum itu hanya milik Allah. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya dari para sahabat yang sangat banyak, dan kaum muslimin semua dikafirkan hanya gara-gara apa? Perkara ini. Ini hukum ilah-ilah, kata mereka. Untuk mengislah antara dua pasukan besar Muawiyah dengan Ali, ya masing-masing ada utusan untuk kemudian membicarakan. Ini dianggap berhukum dengan selain hukum Allah, kata mereka. Sehingga mereka mengkafirkan dua kelompok, Ali dan Muawiyah sekaligus. Dan mereka mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dia itu kafir. Itu yang dipakai oleh orang-orang Khawarij zaman dulu. Dan ternyata sama juga dengan orang-orang Khawarij zaman sekarang. Iya kan? Mengkafirkan daripada hukuman pemerintah hanya karena mereka tidak berhukum dengan syarat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di situ penafsiran para sahabat tidak pernah mereka pikir, tidak pernah mereka lihat apa tuh penafsirannya, bagaimana atau pemahamannya. Apa makna daripada "Man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun"? Apakah kemudian serta merta dikafirkan? Ibnu Abbas mengatakan kufrun duna kufrin, dan sekian banyak para ulama mufassirin mengatakan demikian. Kekafiran tetapi dibawa daripada kafiran. Artinya kekafiran iya, tetapi tidak sampai keluar daripada Islam. Ya. Sehingga di sana ada kufrun akbar, ada kufrun asghar. Sama seperti syirkun akbar, syirkun asghar. Ada syirik besar, syirik kecil. Di sana ada kufrun akbar, kufrun asghar. Kufur besar, kufur kecil. Dosanya besar sekali iya. Dosanya besar sekali orang yang tidak berhukum dengan syarat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penguasa tidak berhukum dengan syarat Allah, dosanya sangat besar iya. Sampai kafir, ada rinjan hukumnya. Tidak sembarangan. Ya. Kemudian serta merta hukum. Kalimat kafir itu adalah kufrun dunia kufrin. Jadi sekali lagi ini di antara bentuk contoh-contoh ya, perilaku jahiliyah. Jadi di sini disebutkan wa kullu ahlil batil wal mukhalifin Islam, setiap daripada ahlil batil yang menyelisih daripada Islam, minal firqi dhalalah, dari berbagai macam kelompok-kelompok yang sesat, al muntasibah ila Islam, yang menisbatkan diri kepada Islam, seperti Khawarij, Syiah, Jahmiyah, Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah dan sebagainya, tuharikun nusus, mereka itu menyimpang-nyimpangkan nas. Itu wafik maqasidah wa madahibah, disimpang-simpangkan, dibolak-balik ya, untuk kemudian disesuaikan dengan maqasid mereka, tujuan mereka dan madhab mereka, jalan mereka, dilimpah, ditepuk, dianuhin, dibolak-balik bagaimana supaya ayat ini mencocoki daripada madhabnya. Sawa'an harraful alfaz aw harraful ma'ani. Sama saja apakah mentahrif lafadznya, merubah harokatnya, menambah huruf dan semisalnya tadi, ataupun makna-maknanya yang dirubah. Karena sekali lagi, kalau ayat Al-Qur'an tidak bisa ditaati itu 30 juz. Satu huruf saja dihilangkan dari mushaf langsung akan ketahuan. Loh, ini kenapa kok di sini tidak ada wawu? Padahal di mushaf sana ada wawu, akan ketahuan. Dan jutaan manusia hafal Al-Quran dari kalangan kaum muslimin, alhamdulillah. Sehingga tidak mungkin untuk menolak daripada ayat. Tetapi yang memungkinkan bagi mereka, maknanya disimpangkan. Maknanya tidak seperti itu. Maknanya seperti yang kami maksudkan ini. Wa fassaruha bi ghairi tafsiriha. Ditafsirkan tidak sebagaimana mestinya. Fahadha min mirati ahli jahiliyah. Maka ini merupakan peninggalan daripada ahlul jahiliyah. Wal wajibu al iman bima anzalallah subhanahu wa ta'ala bi alfadhihi wa ma'anihi. Dan yang wajib adalah mengimani dengan apa yang Allah turunkan Al-Qur'an, lafaz-lafaznya dan makna-maknanya, sehingga wajib bagi kaum muslimin itu untuk mempelajari tafsir Al-Qur'an. Perhatikan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau ya Muhammad al-dzikra ini Al-Qur'an agar engkau jelaskan kepada umat manusia apa yang jelas, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi dijelaskan apa enggak kira-kira sama Rasul? Ya dijelaskan jelas. Ya, dijelaskan. Di saat ayat turun misalnya, alladzina amanu walam yalbisu imanahu bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Para sahabat risau dengan ayat ini karena mereka memahami tidak sebagaimana mestinya, tidak seperti yang dimaukan oleh ayat. Mereka semua terasa berat sekali dengan ayat ini. Kenapa? Dan siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Sedangkan yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah itu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Mereka datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsah, ya Rasul, siapa di antara kita ini yang tidak mendolimi dirinya? Artinya kena semua dengan ayat ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Berarti kita ini tidak selamat semuanya ya Rasul. Maka Rasulullah menyatakan tidak seperti yang kalian paham. Tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang saleh yaitu Luqman di dalam surat Luqman? Inna syirka la zulmun adzim, sungguhnya kesyirikan itulah kezaliman yang besar. Yani wa lam yabisu imanahu bisyirkin. Mana zulm di situ adalah kesyirikan. Ini kan butuh penjelasan. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan. Sehingga tafsir yang paling bagus adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu bagaimana? Mentafsirkan ayat dengan ayat. Karena terkadang satu ayat disebut secara global di satu tempat, dirinci pada tempat yang lain. Itu ayat ditafsirkan dengan ayat. Atau ayat ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ditafsirkan oleh para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in atau tabi'in. Dan metode seperti ini yang dilakukan diantaranya oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Yang kita akan lebih ya sering merujuknya kepada tafsir Ibnu Katsir karena ini. Beliau tafsirnya bil ma'thur. Tidak tafsir bil ra'yi. Ada tafsir-tafsir bil ra'yi dengan akal. Nah, kita tidak mengambil ini. Kita ambil tafsir bil ma'thur. Wal amanu muqaddo. Ya. Wajib untuk beriman dengan apa yang Allah turunkan lafaz dan maknanya dan beramal dengan apa yang dituntut daripada makna kandungannya. Min ghairi tadzir wa tahrif, tidak dirubah-rubah, tidak disimpang-simpangkan. Hadza wal wajib, ini yang wajib. Sawa'an wafaqa hawaka wa rabbataka aw qala huma. Sama saja apakah kebetulan bersesuaian dengan hawa nafsu kita ataupun hasrat kita ataukah menyelisih ini. Dan jangan sampai ya, jangan sampai kita dalam perkara ini, dalam urusan agama, dikaitkan dengan hawa nafsu, dengan hasrat, dengan keinginan. Oh, ini cocok saya, ini senang saya yang seperti ini, syariat ini, enak ini. Ya, walaupun kemudian kita menjalankan, tapi kalau kita pelaksanaan kita itu disebabkan karena itu cocok dengan hawa nafsu, padahal ini kita menjadi hawa nafsu. Jangan. Ya. Kita ketahui bahwa ini adalah syariat dari Allah. Kita niatkan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai atau tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Kalaupun berkesesuaian, bukan karena kita ikuti hawa nafsu. Ya. Tetapi karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah misalnya, wah cocok saya nikah, masyaallah, misal ya kan. Pernikahan adalah suatu yang nikmat, disyariatkan masyaallah. Tapi di saat seseorang menjalankannya bukan karena memperturutkan hawa nafsu. Ya. Tetapi karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga pernikahan tersebut akan barokah dan akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi dalam syariat yang dituntut adalah ketundukan. Ketundukan kita kepada syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'an ashabul mabadi al-khabithah wal madahib al-ghatilah yalhuna anaqat usus al-wahidah as-sahihah dari Rasulullah SAW wa yufassirunaha bighairi tafsiriha. Dan sekarang kita lihat orang-orang yang memiliki prinsip-prinsip yang rusak, madhab-madhab yang batil, mereka berusaha yalhuna anaqat usus, kalau ibaratnya nas-nas itu adalah sesuatu yang memiliki kepala, memiliki leher gitu. Yahun itu artinya itu disimpangkan begini, dibelokkan ya lehernya, leher daripada nas kepada arah yang dia maukan. Padahal menghadap ke sana mestinya syariat diarahkan ke kanan ataupun diarahkan ke kiri ataupun diputar ke belakang. Ya. Ini namanya yahun ala ana khusus al-waridat sahihan Rasulullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bolak-balikkan maknanya. Ya mereka bodoh. Padahal maknanya sudah jelas, gamblang, terang, beneran. Bisa mereka mainkan. Dan tentunya akan bisa melabui orang-orang yang memang tidak belajar agama. Kasihan ini awamun nas atau orang-orang yang punya semangat dalam agama tetapi tidak mendapatkan bimbingan atau tidak kebetulan tidak mendapatkan hidayah untuk duduk di majelis-majelis ilmu yang padanya dibimbing oleh syariat, ayat dan hadis yang benar dari pemahaman para salaf, sehingga semangat tersebut yang kemudian akan berusaha untuk disentil untuk kemudian ya ia dipermainkan, dijalin dengan mereka. Allahu musta'an. Wa yufassiruna hadhihi bi tafsiriha, ditafsirkan dengan tidak sebagaimana mestinya. Bicara tentang ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah, ya. Misalnya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Apa itu Maliki Yaumiddin? Ini Tauhid Mulkiyah. Juga Maliki Nas, ini Tauhid Mulkiyah. Tauhid Mulkiyah itu bagaimana? Ya ini Allah satu-satunya yang berhak untuk menjadi raja yang menentukan segala perkara untuk hukum. Kembalinya kepada hukum lagi untuk nanti dibawa kepada pengkafiran terhadap penguasa. Digiring akal-akal manusia kepada makna tersebut, akal-akal para pemuda terutama. Sehingga nanti disuruh melihat bagaimana hukumnya ada di negerinya. Dari arah itu, kemudian mereka mengkafirkan penguasanya dan dengan predikat kafir ini sudah menghalalkan bagi mereka untuk melakukan apa saja. Allahu musta'an. Sehingga terjadi berbagai macam kerusakan-kerusakan disebabkan karena kesalahan pemahaman terhadap perkara ini. Idza ajizu an raddiha wa taqdidiha, di saat mereka tidak mampu untuk membantah, untuk menolaknya ataupun mendustakannya. Karena memang ayat jelas misalnya tidak bisa untuk ditolak dan tidak bisa untuk dibantah, maka caranya adalah ditafsirkan dengan semau mereka. Ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Wahadihi tariqatu min tariqati ahlul jahiliyah. Dan yang seperti ini merupakan jalan dari jalan-jalannya ahlul jahiliyah. Wa min tariqatil yahud, dan juga jalan daripada jalannya orang-orang Yahudi. Wal wajib 'alal mu'min an yahtarima kitabullah. Dan yang wajib kalau orang-orang Yahudi dahulu ya, mereka dengan cara yang halal dijadikan haram, yang haram dijadikan halal, mereka makan daripada apa istilahnya as-sukhat itu, yakni riswah semacam itu. Tergantung yang datang kepada mereka ini siapa, membawa harta apa tidak. Ya, penguasa yang datang membawa harta dalam keadaan penguasa itu berada di atas kebatilan, di saat membawa harta riswah, ini sukhat yang istilahnya dalam Al-Quran. Ya, mereka pun mencarikan ayat dipahamkan kepada si penguasa sesuai dengan pemahaman dia, sehingga penguasanya merasa di atas al-haq padahal dia di atas kebatilan. Ini yang puluh nasuh. Kalau yang datang adalah ahlul haq, memang betul-betul dia benar, juga membawa istilahnya riswah, sudah ahlul haq, supaya dia memang benar dan dia ingin mengambil haknya, dia membawa sesuatu, maka juga ditopang dengan Taurat ini. Kau punya kekuatan hukum di sini. Ditopang dengan Taurat. Karena kebenaran. juga pas benar dan membawa riswah. Kalau orangnya dalam keadaan benar dan tidak membawa apa-apa dihadapkan kepada orang yang lain yang dalam keadaan salah tetapi membawa riswah, gimana kan yang salah? Ini keadaan orang-orang Yahudi dahulu. Yuharrimuna kalimah mawadi'i. Allah mustahil. Min torah itu Yahud. Sedangkan kita, ya mau tidak mau harus menyampaikan ahad apapun risikonya. Ini yang berat, ya kan? Menyampaikan ahad ini adalah kebenaran yang harus disampaikan demikian. Ya kalau bisa dilaksanakan alhamdulillah, kalau tidak bisa inilah ahad demikian. Wal wajib 'alal mu'min an yahtarima kitaballahi wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib atas setiap mukmin adalah untuk ihtiram, memuliakan kitabullah, memuliakan sunnah rasul. Fa yu'minu bihima lafdan wa ma'nan, sehingga beriman dengan kitabullah baik lafaz-lafaznya yang kita baca setiap hari, alhamdulillah di bulan Ramadan terkhusus ini yang kita baca lafaz-lafaznya. Pada lafaz-lafaz Al-Qur'an tersebut terdapat pahala pada setiap hurufnya. Satu huruf itu 10 kebaikan. Dan tentu di bulan Ramadan kita harapkan lebih besar lagi. Dan juga maknanya, kandungan daripada maknanya. Alhamdulillah kita pelajari ya di majelis ini pula kitab tafsir. Ini juga dalam rangka untuk menerapkan hal tersebut. Alama aradahu Allah wa aradahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Wa la yuharrifu nusus an ma'aniha, an ma'aniha. Dan tidak menyimpang-nyimpangkan nas diri dari makna-maknanya. Wala yughayyir al-lafaz, tidak merubah-rubah lafaznya. Amma ja'at bi ziyada aw naqs, lafaz-lafaz yang datang dengan ditambah atau dikurangi. Aw dasin bil batil, atau menyusupkan kebatilan padanya. Sebagaimana yang tadi telah dicontohkan apa yang dilakukan oleh ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan kelompok-kelompok menyimpang dari kalangan umat ini. Fa nasallallahu assalamu wal afiyah wa naqtabi launa wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.